bertahun-tahun lamanya kita selalu bersama, memadu suara dalam nada asmara. Bermacam-macam kisahnya, bercerita tentang cinta, menyanyi berdua dengan sepenuh jiwa. Dan penuh pesona, terkadang tanpa terasa merasuk dalam jiwa. Tapi ternyata cinta kita hanyalah dalam hayalan belaka. Tahun-tahun lamanya kita selalu bersama, memadu suara dalam nada asmara. Bermacam-macam kisahnya, bercerita tentang cinta, menyanyi berdua dengan sepenuh jiwa.